Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini masih kita bacakan beberapa hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita selesaikan atau telah kita bacakan hadis yang menjelaskan tentang permasalahan at-tasmiyah 'indal wudu. Mengucapkan bacaan bismillah ketika seorang hendak memulai wudunya. Nah, dan telah kita sebutkan pendapat yang rajih di antara mereka para fuqaha bahwasanya mengucapkan kata bismillah atau tasmiyah ketika hendak berwudu hukumnya adalah mustahab, bukan perkara yang wajib. Nah, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Tayyib, kita bacakan hadis yang setelahnya. Wa an Talhah ibni Musarrif an abihi an jaddihi. Dan dari Talhah bin Musarrif, beliau adalah Abu Muhammad Talha bin Musarrif, termasuk dari kibar at-tabi'in, ulama kibar dari generasi masa tabi'in. Dan belum menyebutkan di sini dari kakeknya. Kakek beliau adalah Ka'ab ibn Amr al-Hamdani. Dan telah diperselisihkan oleh mereka para fuqaha apakah kakeknya Talhah ibn Musarrif ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dha'ifin. Kata kakeknya Talha bin Musarrif, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu, memisah antara berkumur dan beristinsyak. Jadi menggunakan air yang berbeda. Air yang beliau gunakan untuk berkumur-kumur berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk beristinsyak. Beliau memisah al-madmadah wal istinsyak, berkumur-kumur dan beristinsyak. Naam. Namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah alaih, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dha'ifin. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud namun belum menyebutkan dengan sanad yang dha'if. Dengan sanad yang dha'if, yang padanya ada kelemahan. Naam. Karena di dalam sanad ini terdapat beberapa dari perawi hadis yang dilemahkan oleh mereka para ulama. Di antaranya adalah Lais bin Abi Sulaim, beliau seorang perawi yang dhaif. Demikian pula Musarrif, ayah dari Talhah, beliau seorang yang majhul. Nah, sehingga secara kesimpulan hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, belum memisah dua gerakan tersebut. Dalam arti kata, ketika berkumur-kumur beliau menggunakan air tersendiri, kemudian ketika beristinsyak beliau menggunakan air yang lain, bukan air yang beliau gunakan sebelumnya ketika berkumur-kumur, adalah riwayat yang lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah alaihi beliau menyebutkan, walam yaji al-faslu bainal madmadati wal istinsyaq fi haditsin sahihin al-batta. Tidak terdapat satu riwayat yang di situ menyebutkan adanya perbedaan antara al-madmadah wal istinsyaq, ataukah memisah antara madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan beristinsyaq. Tidak datang satupun hadis yang sahih sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga diperkuat tentang kelemahan hadis tersebut dengan dua riwayat hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih setelah hadis yang tadi kita sebutkan. Kita langsung sebutkan kedua hadis setelahnya. Wa'an Aliin, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, fi sifatil wudu, tatkala beliau menyebutkan hadis yang menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tamadmadha sallallahu alaihi wasallam wastanthara thalasan. Yatmid yumadmid wa yastanthir min al-kafi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Kata Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan melakukan istinsar sebanyak tiga kali. Sekali lagi, di dalam hadis Ali bin Abi Thalib beliau menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsyak serta beristinsar, beliau melakukan sebanyak tiga kali, minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma, dari air yang terdapat di telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau gunakan untuk mengambil air. Artinya di telapak tangan Rasul yang beliau gunakan untuk menampung air wudu. Naam. Sehingga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memisah antara gerakan berkumur-kumur dan beristinsyak dan beristinsar. Beliau melakukannya sekaligus. Dengan air yang ada di telapak tangan beliau, beliau berkumur-kumur. Demikian pula beristinsyak dan beristinsar. Nah, minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma', dari air yang di yang tertampung di telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nah, kemudian kita bacakan hadis yang setelahnya, nanti syarahnya akan kita sebutkan. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, fi sifatil wudu, ketika beliau menyebutkan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diceritakan dalam riwayat tersebut, thumma adqala yadahu famadmadha wastanshaqa min kaffin wahid yaf'alu dhalika thalathan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memasukkan tangannya mengambil air di salah satu bejana yang di dalamnya berisikan air yang beliau gunakan untuk berwudu. Famadmada wastansyaqa min kaffin wahid. Beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, min kaffin wahid, dari satu telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau menabung air di salah satu dari telapak tangan beliau, kemudian di air yang tergenang di telapak tangan beliau tersebut beliau gunakan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Yaf'alu dzalika tsalasan, beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Artinya setelah selesai beliau kembali memasukkan air, memasukkan tangannya ke bejana, kemudian menampung air dengan telapak tangannya, melakukan kumur-kumur dan beristinsyak, terus kembali melakukannya sebanyak 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Semua gerakan tersebut beliau lakukan dalam keadaan tidak memisah antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga lihat kedua hadis yang tadi kita sebutkan, baik hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ataukah hadis dari Abdullah bin Zaid, yang keduanya menceritakan dalam riwayat tersebut sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak disebutkan di sana bahwasanya Rasul memisah antara tamatmat wal istinsyak, berkumur-kumur dan beristinsyak. Namun sebaliknya, beliau melakukan berkumur-kumur dan beristinsyak dengan air yang berada di telapak tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga kedua riwayat ini adalah riwayat yang sahih, sekaligus menunjukkan kelemahan dari riwayat hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan dari Talha bin Musarrif, yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memisah gerakan antara matmadhah wal istinsyak, antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Artinya beliau berkumur dengan air yang ada di telapak tangan beliau, kemudian setelah selesai beliau mengambil air lagi dengan telapak tangannya untuk beristinsyak, kemudian mengambil air lagi, berkumur-kumur lagi, mengambil air lagi, beristinsyak. Setelah selesai mengambil air lagi, berkumur-kumur, mengambil air lagi dan beristinsyak. Sehingga 6 kali beliau mengambil air untuk ketiga kalinya melakukan matmadhah dan 3 kalinya melakukan istinsyak. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih, di mana beliau menyebutkan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang dipisahnya gerakan berkumur-kumur dan beristinsyak. Nah, pada beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di dalam beberapa hadis yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara berkumur dan beristinsyaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari beberapa riwayat tersebut terdapat 3 tata cara, namun satu dari kedua tata cara tersebut adalah tata cara yang lemah karena berasal dari riwayat yang tidak sahih atau riwayat yang lemah. Tata cara yang pertama adalah memisah antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Tata cara yang pertama adalah memisah antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Nah, yang dilakukan menggunakan telapak tangan, dan masing-masing telapak tangan tersebut berisikan air, dan satu airnya digunakan untuk beristinsyak, kemudian satu airnya digunakan untuk berkumur-kumur dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Namun tata cara tersebut adalah tata cara yang lemah karena berasal dari riwayat hadis yang dhaif. Kemudian tata cara yang kedua adalah antakuna bikafin wahid al-madmadah wal-istinsyaq. Nah, melakukan ataukah berkumur-kumur dan beristinsyaq dilakukan menggunakan satu telapak tangan. Menggunakan satu telapak tangan. Nah, yang berisikan air. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsyaq dilakukan masing-masingnya sebanyak 3 kali dengan menggunakan air yang berada di satu telapak tangan tersebut. Dan ini adalah zahir hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, di mana diceritakan dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsyak sebanyak 3 kali. Berarti gerakan kumur-kumur dan beristinsyak itu 1 kali beliau ambil dari air yang ada di telapak tangan beliau, kemudian beliau ulangi lagi sebanyak 3 kali. Itu semuanya dilakukan dengan menggunakan air yang berada di salah satu dari telapak tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini tentu bagi mereka orang-orang yang bisa dan mudah baginya untuk melakukan hal tersebut. Nah, wa ila sangat jarang ya kan bisa dilakukan gerakan tersebut dalam keadaan hanya memanfaatkan air yang ada di satu telapak tangan kita, ya kan? Berarti yang kita ambil sedikit-sedikit, berkumur, kemudian beristinsyak, masih ada sisa air lagi, kita kumur-kumur, istinsyak lagi, masih tersisa air, dan dari sisa air tersebut kita kembali berkumur-kumur dan beristinsyak, sehingga kumur-kumur dan istinsyak dilakukan dengan menggunakan air yang sama yang berada di telapak tangan tersebut. Nah, kalau semisal bisa maka lebih afdol karena akan bisa lebih memaksimalkan dan mempersedikit air ketika berwudu. Nah, dan tata cara ini adalah tata cara yang disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkumur-kumur dan beristinsyak sebanyak 3 kali minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma, dari telapak tangan yang beliau gunakan untuk mengambil air. Nah, kemudian tata cara yang ketiga dari tata cara berkumur-kumur dan beristinsyak adalah ayyaf'alahuma min kafin wahid, dilakukannya kumur-kumur dan beristinsyak dengan menggunakan air yang ada di satu telapak tangan tersebut. Nah, summa akhadha ma'an jadidan yamla'u kaffahu bihi summa yaf'alu mithla dhalik. Kemudian dia ambil lagi air dengan menggunakan telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur lagi dan beristinsyak. Kemudian setelah selesai dia ambil air lagi dengan telapak tangannya, kemudian digunakan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Ini adalah tata cara yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid dalam riwayat muttafaqun alaih. Kata beliau, thumma adkhala yadahu famadmada wastansyaqa min kaffin wahid. Beliau memasukkan tangannya ke bejana yang berisikan air, beliau tampung air dengan telapak tangannya, kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyak dari air yang ada di satu telapak tangan tersebut. Yaf'alu dzalika thalasan, belum mengulangi lagi sebanyak 3 kali. Berarti ambil air lagi, kumur-kumur, istinsyak lagi, terus ambil air lagi, kumur-kumur dan istinsyak, sehingga masing-masing gerakan boleh lakukan sebanyak 3 kali dan 3 kali. Ini riwayat hadis yang berasal dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan dari ketiga tata cara ini, tata cara yang lemah adalah tata cara yang pertama yang memisah gerakan antara madmadah wal istinsyak, karena berasal dari hadis yang dhaif. Nah, adapun tata cara yang sahih, boleh seseorang menggunakan dengan tata cara yang kedua, dan boleh baginya untuk menggunakan dengan tata cara yang ketiga. Nah, kemudian kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi mithlu dhufuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang yang di bagian kakinya tersebut ada semisal kuku. Lam yusibuhul ma, yang tidak terkena air. Kalau semisal seorang berwudu kemudian ada bahagian dari anggota wudunya yang tidak tersiram atau terkena dengan air wudu, akan terlihat berbeda, ya kan, dengan bagian-bagian yang lain. Terlihat warnanya seperti kuku, yang lainnya basah, dia tidak. Nah, dan lelaki ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ternyata di kakinya itu terdapat sebesar kuku yang tidak terkena air. Nah, yang tidak terkena air. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji', kembalilah. Fa'ahsin wudu'aka, lalu perbaguslah wudu'mu. Rasul memerintahkan dia kembali, kemudian disuruh untuk memperbagus wudu'nya. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Nasa'i. Nah, pada hadis tersebut disebutkan oleh sebagian mereka para ulama ahli hadis, padanya ada kelemahan pada hadis yang menjelaskan atau mengkisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat adanya salah seorang yang berwudu kemudian di bagian kakinya terlihat sebesar kuku yang tidak terkena air. Kemudian Rasul memerintahkan agar dia kembali dan memperbagus wudhunya. Hadis tersebut memiliki kelemahan. Memiliki kelemahan. Nah, disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahmatullah alaih, wa hadzal haditsu laisa bima'rufin 'an Jarir ibn Hazim. Hadis ini bukan hadis yang ma'ruf dari jalur Jarir ibn Hazim. Walam yarwihi illa Ibnu Wahb wahdahu, dan tidaklah ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Ibnu Wahb saja. Sehingga terjadi tafarrat, yakni bersendiriannya Abdullah bin Wahab meriwayatkan hadis ini dari Jarir Ibnu Hazim dan dari Qatadah, yang menceritakan bahwasanya Anas bin Malik mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang di kakinya terdapat sebesar kuku yang tidak terkena wudu al-hadis. Nah, namun di sana terdapat riwayat yang sahih yang berasal dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini terdapat di dalam sahih al-Imam Muslim rahmatullah alaih. Dikatakan oleh Umar ibn Khattab, anna rajulan tawaddu'a fataraka mawdi'a dhufurin 'ala qadamihi, bahwasanya ada salah seorang dahulu berwudu kemudian meninggalkan sebesar satu kuku dari kulitnya yang ada di kakinya yang tidak terkena air wudu. Nah, dalam keadaan mencuci kaki ketika berwudu hukumnya adalah wajib. Nah, fa absarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, irji' fa ahsin wudu'aka, kembalilah kemudian perbagus wudu'mu. Faraja'a thumma shallaha, kemudian dia kembali dan melakukan salat. Nah, al-hadis. Sehingga hadis yang menjelaskan tentang kisah tersebut dari riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i terdapat kelemahan, namun di sana terdapat riwayat yang sahih yang berasal dari sahabat Rasul yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim yang tadi kita sebutkan berasal dari sahabat Rasul yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah wajibnya seseorang untuk menyempurnakan wudu. Untuk menyempurnakan wudu, atau dengan bahasa para fuqaha, wujubu isbaghil wudu, wajib bagi setiap muslim untuk dia isbaghil wudu. Isbaghul wudu artinya adalah menyiramkan air atau mengenakan air pada seluruh anggota-anggota wudu yang wajib bagi seseorang untuk menyiramnya dengan air wudu. Dan disiramnya air ke bagian anggota wudu tersebut disiram secara merata. Tidak ditinggalkan di sana sekecil apapun dari bagian yang wajib untuk seorang menyiramnya dengan air wudunya. Nah, sehingga di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, wajibnya seseorang untuk menyempurnakan wudu. Sehingga jangan sekali-kali ketika kita berwudu ada bagian dari kulit kita yang tidak terkena air. Biasa terkadang ketika seorang berwudu mungkin dia terburu-buru, akhirnya ada bagian dari wajahnya yang tidak terkena air wudu. Ataukah mungkin ketika dia menyiram tangannya ada bagian dari tangannya yang tidak terkena air wudu. Sehingga pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, ketika seorang berwudu boleh baginya untuk menyiram masing-masing dari anggota wudunya sebanyak satu kali. Boleh baginya untuk melakukannya sebanyak dua kali. Boleh baginya untuk menyiram masing-masing dari anggota wudunya tersebut sebanyak tiga kali. Dan yang paling afdol, yang paling sempurna adalah menyiramnya sebanyak tiga kali siraman. Dia mencuci tangannya sebanyak tiga kali, membasuh wajah sebanyak tiga kali, kecuali ketika mengusap wajah dan telinga. Terdapat hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebanyak satu kali saja. Nah, kenapa menyiram anggota-anggota wudu ketika seorang berwudu yang paling sempurna adalah tiga kali? Karena dengan tiga kali siraman tersebut diharapkan nantinya semua dari bahagian-bahagian anggota-anggota wudu benar-benar tersiram secara merata oleh air wudunya. Oleh air wudhunya. Barangkali saja ketika dia melakukan sebanyak satu kali, ada tersisa dari bahagian yang tidak tersiram air wudhu, sehingga bisa dia melakukannya dengan siraman yang kedua. Semakin sempurna dengan siraman yang ketiga. Demikian dilakukan pada setiap dari anggota-anggota al-wudhu. Nah, sehingga diperhatikan terkhusus bagi para aulad, para tulab ketika berwudhu, agar perhatian dalam bab tersebut. Jangan buru-buru ya. Oh, afan ustaz, mau komat. Kalau semisal terlambat nanti disuruh berdiri atau yang semisalnya, jangan. Jangan karena takut, karena permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya menyebabkan kita terjatuh ke dalam perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Nah, di antaranya adalah tidak sempurna ketika kita melakukan al-wudhu. Kemudian faedah yang berikut yang bisa diambil di dalam hadis ini adalah annahu yu'idul wudhu'a kamilan wa la yakfi bi ghuslil mawdi' alladhi lam yusibhu al-ma'. Bahwasanya seseorang ketika berwudu terdapat salah satu dari bagian anggota wudunya yang tidak terkena air wudu, maka diharuskan baginya untuk mengulangi lagi wudunya secara sempurna. Untuk mengulangi lagi wudunya secara sempurna. Nah, wa la yakfi bi ghuslil mawdi' alladhi yusibhu al-ma, tidak cukup baginya untuk mencuci tempat yang tidak terkena air wudu tersebut. Ya, ini ketika seorang sudah selesai berwudu, kemudian ketika akan sholat ternyata ada bagian dari anggota wudunya yang tidak terkena air, maka wajib baginya untuk kembali berwudu dimulai dari yang pertama. Dimulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan lelaki tersebut untuk kembali dan memperbagus wudunya. Fa ahsin wudu'ak. Rasul memerintahkan orang tersebut untuk kembali lagi dan memperbagus wudunya. Yakni ketika berwudu benar-benar air wudu tersebut tersiram ke semua dari bagian anggota-anggota wudunya. Jangan ditinggalkan sekecil apapun yang tidak tersiram oleh air al-wudu. Nah, walaupun bagian yang tertinggal tersebut itu sedikit, disebutkan dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, maudhi'a dhufrin, sebesar kuku. Itu kan sedikit ya kan, sebesar kuku, sedikit yang tidak terkena air wudu. Nah, di dalam hadis ini faedah yang berikut yang bisa kita ambil, dijadikan dalil oleh jumhur para fuqaha wajibnya al-muwalat fil wudu. Wajibnya al-muwalat fil wudu. Muwalat, pada pembahasan yang sebelumnya ketika kita menyebutkan tentang tata cara wudu, disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya pembahasan seputar al-muwalat. Yakni ketika seorang membasuh bagian air wudu, dia ikutkan setelahnya ke gerakan yang berikutnya. Demikian pula gerakan yang berikutnya, tidak memisah antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang kedua. Nah, ini namanya muwalat, dilakukan secara langsung, tidak dijeda, tidak ada jeda antara satu gerakan yang pertama dengan gerakan yang berikutnya. Nah, walaupun padanya terdapat khilaf di antara para fuqaha, namun pendapat yang rajih al-muwalat fil wudu adalah termasuk dari perkara yang wajib. Di mana disebutkan dalam hadis ini, ketika orang tersebut meninggalkan sebesar kuku dari kakinya yang tidak terkena air wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kembali dan memperbagus wudunya. Nah. Kemudian pembahasan yang berikut yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, di dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya seseorang untuk melakukan ingkarul munkar. Wajibnya seseorang untuk melakukan ingkar al-munkar. Ya, ini ketika seorang melihat saudaranya melakukan sesuatu yang salah, maka dia ingatkan. Pentingnya seorang melakukan munasohah, saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lain. Sebagaimana Nabi SAW ketika melihat orang tersebut melakukan kesalahan ketika berwudu, maka Rasul langsung menegurnya. Nah, maka Rasul langsung menegurnya, tidak membiarkan orang tersebut terus-menerus berada pada kesalahannya. Demikian pula di dalam hadis ini berisikan faedah ta'limul jahil. Dianjurkan agar seseorang yang jahil untuk kita ajarkan kepada dirinya al-ilm. Yang mirip dengan hadis ini adalah hadis musi'us shalah. Seorang yang salah ketika melakukan sholat. Di mana disebutkan di dalam hadis ketika orang tersebut melakukan sholat dalam keadaan gerakan-gerakan sholat yang dia lakukan, dia lakukan tidak dengan tumakninah, dilakukan dengan cepat. Kemudian ketika mendatangi Nabi SAW kemudian menyampaikan salam kepada Rasul, ketika Rasul membalas salamnya, Rasul SAW mengatakan kepada dirinya, irji fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu karena kamu belum sholat. Nah, hingga akhirnya Rasul mengajarkan kepada orang tersebut tata cara sholat yang benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak dibiarkan ya ketika melakukan kesalahan walaupun dia jahil, untuk kemudian seorang tidak menasihatinya, tapi ditegur, dinasihati, diingatkan dengan apa yang dia miliki berupa al-ilm. Di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya al-jahlu wa nisyan la yasqutanil wajiba wa innama yasqutu al-ithma. Jahil dan lupa itu tidak menjatuhkan yang namanya kewajiban. Jahil dan lupa tidak menjatuhkan yang namanya kewajiban. Yang dijatuhkan oleh keduanya adalah dosa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dijatuhkan pada dirinya adalah perbuatan dosanya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ketika orang ini meninggalkan maudhi'a dhufrin sebesar kuku dari kulitnya yang tidak tersiram air wudu, maka Nabi SAW memerintahkan dia itu kembali dan memperbagus wudunya. Kalau semisal perbuatan tersebut dia lakukan karena jahil atau dilakukan karena lupa, itu diberi uzur, maka tentulah Rasul SAW tidak memerintahkan dirinya untuk kembali dan memperbagus wudunya. Nah, ini menunjukkan ketika seorang jahil atau lupa, maka tidak menjatuhkan kewajiban dia melakukan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada lafaz dhufrun terdapat faedah secara bahasa. Pada lafaz dhufrun terdapat beberapa pengucapan di dalam bahasa Arab. Ucapan yang paling bagusnya adalah dengan mendhammah huruf dhadnya dan huruf ha-nya. Huruf fa-nya afan. yaitu zuhurun. Ini bahasa yang paling bagusnya, zuhurun. Bahasa inilah yang digunakan oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-149, Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ, disebutkan dengan lafaz zufurin dengan mendhamah huruf dhadnya dan huruf fa-nya, zufurin. Nah, yang artinya kuku. Nah, pada sebagian bahasa disebutkan dengan mendhamah huruf dhad dan mensukun huruf fa, dhufrun. Mendhamah huruf dhad dan mensukun huruf fa menjadi dhufrun. Ini juga bahasa yang sahih, sehingga boleh baginya ketika menglafadzkan dhufrun yang artinya kuku, dia mendhamah huruf dhadnya dan mensukun huruf fa-nya, dhufrun. Itu boleh. Dan terdapat pula sebagian pengucapan dengan mengkasrah huruf dhad dan mensukun huruf fa menjadi dhifrun. Menjadi dhifrun itu boleh. Artinya juga sama ya, kuku, dhifrun. Atau sebagian bahasa disebutkan dengan lafaz mengkasrah keduanya, mengkasrah huruf dhad dan huruf fa-nya menjadi dhifirun. Menjadi dhifirun. Arti semuanya sama. Artinya adalah kuku. Nah, yang jamaknya adalah adfarun. Jamaknya adalah adfarun. Dan jamaknya adfarun adalah adhafir. Ini yang disebut dengan sighah muntahal jumu', lafaz akhir dari jamak satu kosakata di dalam bahasa Arab, adhafir. Nah, di dalam hadis ini pun juga kita bisa mengambil faedah wujubu izalati ma yumna'u usulul ma sawa'un kana qalilan am katsiran. Wajib bagi seorang ketika berwudu untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi tersampainya air ke kulit anggota-anggota al-wudu, baik itu sedikit atau banyak. Nah, baik itu sedikit atau banyak. Semisal seorang wanita biasa sebagiannya mengenakan kitek di kukunya. Nah, kalau semisal kitek tersebut menghalangi tersampainya air di bagian kuku, maka sebelum berwudu dia harus mengerik dan menghilangkan kitek yang menempel di kukunya tersebut. Ataukah seperti seseorang dia mengecat dengan cat yang anti air, ya kan, dengan cat minyak dan semisalnya, sehingga ketika dia berwudu maka air wudu tersebut terhalangi oleh cat yang menempel di bagian kulitnya walaupun sebesar satu kuku, maka sebelum berwudu dia harus mencucinya, dihilangkan segala sesuatu yang menghalangi tersampainya air ke kulit dari bagian anggota wudunya tersebut. Termasuk pula di dalamnya cincin. Ketika seorang mengenakan cincin, bila cincinnya tersebut itu sempit, maka ketika dia berwudu maka dia gerak-gerakkan cincinnya agar supaya air wudu itu mengenai kulit di balik cincinnya tersebut. Nah, kemudian pembahasannya berikutnya adalah apabila seseorang dia mengenakan gigi palsu. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan gigi yang sempurna oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagian orang giginya ompong. Jadi ada gigi palsu yang dicepit dengan kawat kemudian dimasukkan di bagian gusinya yang tidak ada giginya tersebut, dicepit. Nah, Artinya ketika dia berwudu, apakah harus dilepas gigi palsunya tersebut ataukah dibiarkan sebagaimana adanya? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah alaih bahwasanya ketika seseorang berkumur-kumur itu tidak diwajibkan untuk mengenakan seluruh air di bagian mulutnya. Nah, di bagian mulutnya ini yang disebutkan oleh mereka para fuqaha. Annahu la yajibu isti'abal fami bil madmadhah. Hukum mengenakan air secara sempurna di bagian mulut itu bukan perkara yang wajib. Sehingga kalau semisal seorang dia mengenakan gigi palsu, kalau dia berkeinginan untuk tidak melepasnya juga tidak masalah. Nah, tidak masalah baginya untuk kemudian tidak melepas gigi palsunya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.